Matius pasal 21. Sangga naupupa Yesus nompatuduki etu pura-pura nanguri mo ia ka anak guru-anak guruna. Ninja ni komi mo da mone pua eobete paska. Pade aku ananu manusia, kana ravai ka baliku, ala rapaku di kayu parika. Tempo itu, nasi romu mo, balengga-balengga to panggeni agama, boto tua to tuan to Yahudi, risapo nu balengga to panggeni agama, tono sanga ka ikayafas. Ira nasintubu, manjoko Yesus ngalino, pade mompatesi ia, tapi nangulimo ira samba akaroana. Nee kita movia etu, tempo eobete, ala nee majadi kakanano, ritatongon taudea. Tempo Yesus ante anaguru-anaguruna, naria ringata Betania, ira nesai risapontau, no sanga ka isimon, to najua bete bopia. Tempo ira risetu, naratamu samba abesi nanggeni song botolo, ipo viang gari vatu, to ni isi minyavongi, to nasulimpu orina. Tempo Yesus nekatoko nanggoni, naratamu besi etu, nombatoli minyavongi etu, ribalenga Yesus, eva tandai pebila naka ia. Tapi sangga nanggita po via besi etu, narau morara anaguru-anaguru Yesus. Ira nanguri. Nukuya minyavongi etu, aga ni pakarugi sinjai, kakonona. Minyavongi etu mamala rapok balu, ante olina tona dea, pade doi olina, ravaika tau-tau nakasiasi. Yesus nangginjani pempikir ira, jadi niulina ka ira. Nukuya ko minum pakasusa besi ei, nuapa toni po via naka aku na belo. Tau-tau nakasiasi bate-bate na Maria rita tongo komi. Tapi aku da'a bate na mosanggani ante komi. Ante nombatoli minya ei rijaiku, ia numpakasadia koro kuratana banepia. Aku mpumpu'u notesa ka komi, riumba-umba ri dunia, kareba belo rapatolele, povianu besi ei kanaratesa bou ala mombatora ia. Naupu etu, samba anggari sampulu romba anaguru Yesus, tono sanga ka Yudas Iskariot, nalaum pakarijai balengga-balengga to panggeni agama, pada niulina. Ane aku membawai Yesus riarampale komi, nuapa ravai komi ka aku? Nangepe itu, iran membawai ka ia tolumpulum peka doi salaka. Pada numpamula anggari tempo itu, Yudas nangelologa to nabelona, membawai Yesus riarampale balina. Ri eo pamulana, posusa roti daani dikaragi, naratamu anaguru-anaguru Yesus nempekutana ia. Guru, riumba peta omu pokono rakalau kami, ala mempakasadia panggoni posusa pasca kakomi? Nesonomu ia. Kalau mo komi pakaringata Yerusalem, rijai yanu, pade uli mo ka ia ivei. Guru nanguli, mana masai ka aku risei. Aku madota mantuki eobete pasca risapomu, pasangganinggani ante anaguru-anaguruku. Pada nalaum anaguru-anaguruna, nompo via eva toni pakau Yesus ka ira. Pada nipakasedia ira mo panggoni posusa pasca. Tempo na vengimo, neka toko mo Yesus nanggoni pasangganinggani ante sampulu romba anaguruna. Tempo ira nanggoni, nanguli mo Yesus. Aku mpumpu'u no tesa kakomi, samba anggarita tongo komi, kana mempobalu aku kabaliku. Nangepe itu, nasusampu umurara ira, pada nekutanamu ira, samba abo samba aka ia. Pue, da aku eito nipatujumu? Nesonomu Yesus. Tau to mumbato meroti riara tubum pasangganinggani ante aku, ia moto mempobalu aku. Aku ananu manusia, kana mamate eba to nitulisi riara buku nagasa. Tapi manda sampu umo tau to mempobalu aku itu. Na belo pa ane tau itu da aniote ri dunia. Naupu itu, nekutanamu Yudas to mempobalu Yesus ngina. Guru, da aku itu nipatujumu. Nesonomu Yesus. Ivetu pangulimu. Tempo ira nanggoni, Yesus nangala roti, pada nanguli tarima kasih ke alatala. Naupu itu, nibinga-binga na roti itu, pada ni vaina ka anaguru-anaguruna ante nanguri. Ala moroti ei, pada konimo, ei mokoro bataku. Naupu etu, ni ala na vou saungu sanggiri panginu, ni uli na tarima kasih kapue alata, pada ni vaina ka ira ante nanguri. Inu komi pura mo panginu ei, sabana ei moleiku torapat titi katau dea ngina. Ala mumpaka asa po janji ala tala ante manusia. Leiku ei rapat titi katau dea, ala silaka-silaka ira mamala raampungi. Para saya motesaku ei. Nompa mula vei-vei, aku mana manginu anggur, sampai marata tempo na banipia, aku manginu anggur tona bouna, pasangganing-gani ante komi, riara puparenta umaku. Nau pupa ira no dade, nomba toya atala, na laumu iram pakaribulu zaitun, pada nangulimo Yesus ka anaguru-anaguruna. Vengi ei, komi pura-pura kana mukang gaura mumpara saya, tempo manggita nuapa to majadi rijaiku. Sabana naria tesa ala tala to nitulisi riara buku nagasa ivei. Aku kana mempatesi to puebu sampai bimba-bimba na musimpo tatare. Tapi tempo aku matufu bali, aku mokolu ka komi pakari bagia Galilea. Nangepe itu, nangulimu i Petrus. Naupa ira pura-pura mukang gaura mempara saya, tempo manggita nuapa to majadi rijaimu, aku eida. Tapi nangulimu Yesus ka ia. Aku mpumpu no tesa ka iko. Vengina e ivou, da apa manu morao, tolunggani mo iko mumbasapu aku. Nesono mo i Petrus. Nau aku mamaten pasanggani ante komi, aku da antoto mumbasapu komi. Pada ivetu vou, tonyuli pura-pura anaguru nantanina. Naupu itu, narata mo Yesus ante anaguru-anaguru narisaung petoo, tono sangaka Getsemani. Narata risetu, nanguri mo ia kaira. Peka toko mo risei. Aku malau risaa mo sambaya. Nikeni na Petrus, boromba ana isebedeus pasangganinggani. Pada nompamula mo ia, nasusa bonandasa rarana. Niuri na kaira. Nasusampu umor haraku. Eva mamate nirasaiku. Popea mo risei. Pada komika na mainga-inga, pasangganinggani ante aku. Naupu itu, napola mo Yesus sakedi, paneka dede ia sampiritana, padeno sambaya, niulina. Uma, ane mamala kuperapi, ala kasusa boka pari ei, ne era pavila ka aku ei. Tapi ne edota kumajadi, aga dota mumboto. Naupu itu, nanjili mo yerijai anak guru na tolumba itu, nirata na ira pura-pura na pisi, pade niulina ka i Petrus. Kita mo, daan ipakule komi mo sanggani ka aku nau aga saja. Komi ka na mainga bomo sambaya, ala nee komi mabela pesoba. Riarantai mu na ria dota mumpo via tona belona, tapi koro mu daan ipakule. Naupu itu, nalau vok mo Yesus njambaana, karonggani na no sambaya, niulina. Uma, aneka susa boka pari ei ka narapa vela ka aku. Pada da anak malar apakah vaong garijaiku, pakamba modota mu majadi. Naupu itu, narata vaomu ya rijai anak guruna. Nirata na ira agana pisi vaomu, saban nalurum pu umata ira. Pada sanggani pa vao, ia numpalasi ira, pada nalau nu sambaya ketolungganina. Po sambayana, nasimbayu ante po sambayana panea. Naupu nu sambaya, narata vaomu ya rijai anak guruna, pada niulina ka ira. Ivenu mo, dana pisi bonang osaraka komi. Kita mo, narata mo tempo na, aku ananu manusia ravai riarampale tau-tau na silaka. Pembangu mo, kita mo, narata mo tau tonompo balu aku. Kamai mo kita montomunaka ia. Tempo Yesus danotesa, narata mo Yudas, samba anggari sampulu romba anak guruna. Padenu sanggani ante ia, naria tau dea nanggeni guma bopato, to nipakau balenga-balenga to panggeni agama, boto tua to tuan to Yahudi. Da apa ira nomai, Yudas nempakatantu ka ira tandaina, alaranjani ira, riumba na Yesus, niulina. Ise mangen aku eki, etu mo ia, soko komi mo ia. Jadi sanggana rata pa Yudas risetu, ia kaliuliu nempakamosu Yesus, pada nanguli. Tabe guru, pada ni eki na Yesus, nanguli mo Yesus ka ia. Umba vega, etu mo patuju mo no mai risei? Pada kali uriu tau dea etu, nampaka mosu Yesus pada nanjoko ia. Nanggita etu, samba anggari anak guru, tono sanggani ante Yesus, nangosuguman nan timbe batuan ubalingga to panggeni agama sampai na pulu talingana nanguli mo Yesus ka ana guru na itu bolim panjili mo guma muri petoona sabana isema sema mantimbe ante guma kana mamatera timbe ante guma voum ivenu mo daani janimu ane aku merapi tulungi garijai umaku ia nasalisa mumpakau jobu-jobu malaika na mantulungi aku tapi ane itu majadi daa madupa tesa toni tulisi dara buku na gasanggolu to nanguli ei pura-pura kana majadi rijaiku pada di tempo itu nanguli mo Yesus katau dia risetu ivenu mo nyuli komi aku ei samba apa rampo sampai komi kana marata ante guma bopato manjoko aku eo-eo aku neka toko no paguru risapom pepue no kuya komi da anan joko aku tempo itu tapi pura-pura itu kana majadi alama dupa tesa toni tulisi nabi-nabi gaulu ribuku nagasa naupu itu nalaimo pura-pura ana guru nanumpalas ia pada ira tonan joko Yesus nanggini ia mpakari sapu nubalengga to panggini agama tono sangaka Kayafas tempo itu guru-guru agama boto tu atau tu anto Yahudi nasi romu no libur setu Petrus nantuki irangga vao sampai narata di lalobo sapo balengga to panggini agama narata risetu Yesua mo ia neka tokom pasangganinggani ante topo jaga sabana ia madota menginjani nuapa majadi ante Yesus tempo itu balengga balengga to panggini agama pura-pura topo libu bete agama anto Yahudi itu numpasimbuku mengelo tau modava umpakanoto kasala Yesus ala ia mamalar suku mamati tapi nau pena dia tau narata nodava ala mumbana pusaka ia da aria nirata ira kasalan kau puna naria romba tau nanti ngayo polibu bete itu pada nanguri naria sangani tau ii nanguri ivei aku numpakule momba gero sapon pepue ii pada momba bangu panjili sapo itu riara tolumbing naupu itu nekanggore mo balengga to panggeni agama nanguri ka Yesus ivenumo naria pesonomu eva tesa-tesa nusabi ii to nanguri komi atau daa tapi nau pada area salana Yesus agane kalino pada sanggani pa balengga to panggeni agama nanguri ka ia ante sanga ala tala to natuvuna aku numpakau iko ulimo ka kami ane iko magau to mumpakasalama ananu ala tala nesonomu Yesus. Eva nyuli komi na kono. Pare ku ulika komi. Kana marata tempo na banepia. Komi kana manggita aku. Ananu manusia meka toko risabinga ngana nu ala tala. Tona kuasana. Pare komi kana manggita aku. Mana unggari langi riara kulimu. Nangepe itu. Balengga to panggeni agama. Numbaseri pakeana. Tandai na naraumpu urarana. Pare nyuli na katopolibu bete. Ia nampakakedi ala tala. Rapoku ya kita mangelo sabi-sabin tanini. Nepe komimboto mo tesana nampakakedi ala tala. Ive numpo barata komi. Nesono mo ira to polibu bete. Ia masipato rasuku mamate. Naupu itu, tau-tau risetu nantai lulainya Yesus pada nombaja guru ia. Naria sanupa tonan japa ia. Ante nanguri. Magau to mpakasalama. Uli mo sema nomba sapa iko. Tempo itu, i Petrus neka tokor savarikuna, rila lobo sapo itu. Tempo ia risetu, samba abatua besi nompaka mosu ia, pada nanguri. Iko boong samba atau nusanggani ante Yesus to Galilea itu. Tapi i Petrus, ne sapuri ngayo ira pura-pura. Da anakono, da aninjani kipatuju tesam. Naupu itu, i Petrus na laur pe bobo, vala la lobo. Risetu samba batua besin tanina, nanggita ia pada nangulika tau-tau risetu. Tau e ivou, nusanggani-gani ante Yesus to Nazaret itu. Tapi i Petrus ne sapu voumo, ante metunda. Da aninjani ku tau itu. Da ana saya ka olona, tau-tau to nenggore risetu. Numpaka mosu Petrus, pada nangulika ia. Na tantumo iko samba aroan. Sabana nanoto garitesamu iko vou to Galilea. Pada numpamulamu Petrus netunda bono janji nyulina. Da antoto ninjani ku tau itu. Pada ibetu i Petrus notesa kaliuliu no ra omoman. Nangepe itu, natetora morarana, evatesa Yesus panea tonanguri. Da apa manu mora ongina, tolunggani mo iko mumbasapu aku. Padene subumu Petrus ngarisetu, nalau na geo na kanjodun jodu, ante na susampu urarana.